Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, bayu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, sedaya puja puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun kepareng ngempalaken kula panjenengan sedaya wonten Masjid Munirah Sulaiman Al-Muslih ingkang mapan wonten Dukuh Rejo Sawahan. Boyolali mriki saperlu badhe sinau sesarengan ngudi unda ing ilmi gayuh wimbuhing kaweruh, utaminipun ingkang wonten gegandenganipun kalian masalah syariat agami Islam ingkang kula panjenengan sedaya tresnani. Saderengipun kawula matur, langkung kathah langkung rumiyin kula ngaturaken salam ta'zim. Menawi dipun tingali saking bahasa Arab nggih, salam ta'zim menika maknanipun salam pikurmatan. Menawi salam taklim menika salam ngajari. Anange kula mboten badhe ngajari, kula ngaturaken salam ta'zim, salam pikurmatan kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Lurah ingkang sampun kepareng rawuh wonten kalodangan dalu niki. Mugi-mugi kerawuhanipun Bapak Lurah andayani kasantosan, andayani keberkahan, nambahi semangat para jamaah sedaya satemah nggih ngelmu ingkang dipun aturaken mangke saged katampi kanthi sae. Allahumma amin. Lan mugi-mugi Allah tansah jaki Pak Lurah lair batosipun dipun gampilaken tansah angrawi pengaosan manunggal guyub rukun sesarengan kalian kaum muslimin wonten ing tlatah dusun menika. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ugi salam ta'zim ugi kaula aturaken kunjuk wonten ngarsanipun pengurus Masjid Munirah Sulaiman Al-Muslih, kunjuk wonten ngarsanipun para pengurus Yayasan Cahaya Sunnah ingkang sampun kepareng maring wekdal dumateng kawula. Rembakan wonten kalodangan dalu niki kanthi irah-irahan kriwian dadi grojogan. Kriwian menika menawi kula mboten salah emut nggih, maknanipun pancuran ingkang alit utawi grojogan ingkang alit. Kriwian ingkang alit suwe ning suwe menawi tansah dikocori toya niku saged dados, saged malih dados grojogan. Kaitanipun menapa unen-unen kriwian dadi grojogan kalian nggih syariat agami Islam? Kaitanipun utawi sambung rapetipun bilih para ulama ul Islam rahimahumullahu taala sampun asring maringi piwucal kagem kula panjenengan sedaya babakan dosa, tumindak dosa, tumindak maksiat. Lan para ulama dawuh bilih dosa niku dipun perang dados kalih wernilipun. Ingkang setunggal dipun wastani al-kabiratu utawi dosa-dosa ingkang ageng, ingkang angka kalih dipun wastani as-saghiratu dosa ingkang alit. Wonten al-kabair, wonten as-saghair, dosa-dosa ingkang ageng wonten dening Allah kanthi inciman ingkang gegirisi. Wonten ngalam donya, inciman ingkang gegirisi wonten alam akhirat. Niku dosa-dosa ingkang ageng. Ewon dene dosa alit menika tumindak dosa ingkang boten mencapai derajat dosa-dosa besar. Tuladhanipun menapa mangan bondo riba. Mangan bandane anak yatim. Allah Subhanahu wa taala dawuh walladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innama yakti. Wong-wong kang ya'kuluna amwalal yatama bondone anak-anak yatim dzulma kanthi cara zalim dheweke iku kaya dene wong sing mangan apa? Naron geni pibutunihim wonten sak lebetipun padarane. Jadi tiang-tiang ingkang rebut bandane anak yatim kanthi cara zalim niku kaya dene menungso sing mangan mawa ana sak jroning weteng. Wasayaslauna saira lan benjun lan besok ingsun bakal jlomprongake dheweke ana sak jroning pasiksan neraka ingkang gegirisi. Menika tulodo saking dosa-dosa ingkang ageng. Jadi dosa gedhe niku dosa sing pelakune niku diincim dening Allah kanthi inciman gegirisi wonten ngalam donya lan gegirisi wonten alam akhirat. Nek mangan bondone anak yatim kanthi cara zalim, yo Mas, iki aku duwe dhuwit 10 yuta ditumke anak-anak yatim ana ing dusun Dukuh Rejo. Mungkin sendika dawuh mangke kawula aturaken. Sing diparingke anak yatim niku sing gangsal yuta, sing gangsal yuta di kantongi dhewe, dinggih jajan dhewe. Lah niku gangsal yuta niku nek didahar, nek dipangan kaya dene ngemplok mawa ana sajroning weteng nak udzubillah mintane. Lan besok wonten ing akhirat ngendikanipun Allah dijlomprongake sajroning neraka jahanam. Nak udzubillah min dzalik. Semanten iki mangan bondo riba ngutangi tanggane sak yuta ning sisuk baline karo tengah yuta sing setengah yuta niku dipun wasani riba. Riba niku haram senadyan diwenehi jeneng-jeneng sing api bang plecit ora kena lho mbok de la wong sing nawani aku bang plecit kuwi tulisane bang plecit syariah kok plecit syar'i ngoten niku. Ane iku klentu wong bang plecit kok syariah iki apa ya tumon. Paribasan wong nyolong ning nyolonge kan islami. Nyolong kok islami iki kula nuwun, kula badhe nyolong napa ngaten. Mboten wonten barang ingkang maksiat, barang ingkang awon. Nggih. Nalika dipun jelasaken dening para ulama niku haram senadyan diwenehi jeneng-jeneng sing apik niku tetep mboten saged malih hukumipun. Semanten ugi dukun diwenehi jeneng nggih kiai, diwenehi jeneng ustad, diwenehi jeneng wong sing pinter, wong sing linuweh, wong sing pinunjul lan sak piturutipun menika tetep dukun. Sekali dukun tetap dukun, sekali riba tetap riba, sekali nyolong tetap nyolong senadyan diwenehi jeneng sing becik-becik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ananging para ulama niku sampun maringi piwucal kagem kula panjenengan sedaya. Pripun isine piwulang? Halidzunuba saghiraha wa kabiraha. Padha mlayu sira kabeh. Padha sumingkir sira kabeh saka tumindak dosa. Saghiraha wa kabiraha. Mbuh dosa sing cilik, mbuh dosa sing gedhe. Dosa sing gedhe niku sing diincim dening Allah kanthi inciman sing gegirisi. Dosa cilik niku dosa sing tidak mencapai derajat dosa gedhe. Ning para ulama dawuh tinggalno kabeh dosa iku, mbuh sing gedhe, mbuh sing cilik. Wasna kamasin lan sira iku maliya kaya dene menungsa sing mlaku ala ardi syauqi ana sak nduri lemah sing kebak beling. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik menawi panjenengan melampah wonten sak nginggilipun redi wonten sak nginggilipun mergi matur nuwun nggih Mas. Niki mari Mas napa jus napa niki? Kok kuning iki. Napa mari Mbak? Kula wedi nek ngombe wedang kuning ilat kula dadi kuning. Sira iku kaya dene wong sing mlaku ana sak ndhuwure lemah sing kebak beling. Jak-jakan, jak-jakan napa alon-alon? Nek mlaku ten ndhuwure lemah kebak beling niku. Alon-alon. Ya dzaru ma yara, dheweke mesti bakal ngati-ati. Anggone mlaku. Anggone ngelampahi panggesangan wonten ngarepe niku wonten dosa gedhe wonten dosa cilik mesti bakal ngati-ati lan mboten pareng nyepelekake dosa ingkang alit. Wala tahqiranna saghiratan lan sira aja nyepelekake dosa cilik. Innal jibala minal hasa, sebab gunung sing gedhe niku mula bukane niku asal usule saking kerikil-kerikil ingkang alit ditumpuk-tumpuk saya akeh dadi gunung. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Faedahipun menapa kula panjenengan sedaya melayu ngadoh melajar saking sedanten tumindak dosa Allah Subhanahu wa taala dawuh intajetani buka baira menawa sira ngadoh saka tumindak dosa matan hauna anhu kang wis diawisi saka sira kabeh nukaffir ankum sayiatikum yakti ingsun bakal maringi pangapura marang dosa-dosa sira wa nudkhilkum mudkhalan karima lan ingsun bakal ganjar swarga langgeng. Syaratipun melayu ngados saking tumindak dosa ingkang alit lan ingkang ageng. Ananging kula panjenengan sedaya kedah mangertosi kedah lantip pono ing pamawas kiblat ing panembah bilih dosa niku senadyan alit niku saged malih dados dosa ingkang ageng. Senadyan kriwian saged malih dados grojokan. Senadyan lair bayi cenger suwening suwe saged dados menungso sing gede tuwean. Wong sing tua-tua niku biyen rak cilik nggih. Kula niki lemu ngenten niki biyen nggih cilik. Nalika lair sepisanan niku nggih. Sing bringote nyeleket, bringose nyeleket tot kuandel riyen nggih bayi cilik. Ing sakniki pun dados piyai sepuh. Semanten ugi dosa alit niku saged malih dados dosa-dosa ingkang ageng. Perkawis semenapa kemawon ingkang dadosaken dosa alit niku malih dados dosa ingkang ageng setunggal nalika dosa alit kala wau dipun bulan baleni dipun ambali kemawon dipun telateni kemawon nggih wonten negari India niku pirsa negari India dereng dari nanti tindak mereka toh? Ya Allah, kok podo awak itu? India ni ku nak kalah. Seragen pun tinggi. Ya tersing tebih meli. Wonten telatah negari India niku nanti dipun temai perpustakaan ingkang super gede. Perpustakaan niku sawijining omah ageng neng isine buku tokdil. Wonten niki kecamatan pun tinggi mriki niki. Wonten ngemplak niki pun wonten perpustakaan dereng, Pak Bu. Perpustakaan umum agama Islam pun wonten dereng. Wani ku ketah dipun damel niku. Supados kaum muslimin nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sing buruh tani, mengke nek pas ketiga ngerak niku mboten wonten kegiatan, tak dolan ning perpustakaan. Arep ngopo wong istuwa kok dolan ning perpustakaan? Ayo maca, mbok menawa itu ganjaran. Mbok menawa pas maca buku agama aku dipundhut dening Allah kan alhamdulillah. Hati nimbang gerenengi tanggane mati. Na'u dubillah. Agek gerenengi tanggane wah si bojo kaya nek wah ngerti ngerti lambene merot tiba ngeblak meninggal du niya su'ul khatimah. Na'u dubillah min dzalik. Wonten sawijining ulama lumebet wonten perpustakaan niku piyambakipun mirsani kitab ingkang kuatah. Ulama niku ngantos gumun setahun jumbleng serendeng kok ana perpustakaan gedhe ne semene iki. Lajeng ulama niki taken dumateng sahibuha ingkang gadah ingkang kagungan perpustakaan kala. Pak pripun iki critane kok jenengan iso nglumpukke buku semene akeh. Kinten-kinten pripun wangsulanipun? Kok iso nglumpukke buku semene akeh niku pripun riyen mula bukane? Wong niku mengleh kula nyilih kok mboten kula balekke ngoten niku. Nek nyilih mboten dibalekke niku jenenge napa? Jenenge napa niku? Nyolong. Nyilih ora dibalekke niku nyolong. Ning kula taken nek nyolong buku cilik niku dosa gedhe napa dosa alit? Buku cilik, buku saku, nggih majalah setunggal dicolong niku dosa gedhe napa dosa cilik? Dosa cilik. Ning nek dilumpukke bendina, pendak minggu nyolong, pendak sasi nyolong, dilumpukke nganti dadi perpustakaan gedhe, niku dosa cilik napa dosa gedhe? Dosa gedhe. Dados ibu-ibu, alah nah aku kon grenengi gembung pisan-pisan, Mas tinggo fantasi mbangane urip ngopo. Grenengi pisan-pisan ning sedina pisan, engko nek esuk pisan, engko nek awan pisan, engko nek nyambi dulang anake pisan. Mengajeng turu nggih. Pisan ning grenengi lah sedina niku grenengi ping karo 11. Dosa cilik grenengi niku nek di bulan baleni malih dadi dosa gedhi. Na'udzubillahi min dzalik. Tandas ngendikanipun para ulama ngeten niku. Imam Nawawi wonten saklebetipun kitab Syarah Sahih Muslim paring pangandikan. Wal israru 'ala as-saghirati bulan baleni dosa ingkang alit ya ja'aluha kabiratan. Iku bisa ndadekake dosa cilik malih dadi dosa gedhe. Wa rawani Ibnu Umar wa Ibnu Abbas lan dipun sebatake dipun riwayatake saking Ibnu Umar lan Ibnu Abbas wa ghairihi malan sahabat sanesipun radhiyallahu anhum para sahabat niku ngendika la kabirata ma'al ma'astighfarin ora ana dosa gedhe dosa ageng niku mboten wonten nek saben-saben nindakake dosa gedhe kula panjenengan sedaya tobat. Contohnya napa nek dosa gedhe sing kathah ten mriki niki wonten ingkang saged maringi tulodo mboten dosa gedhe sing kathah ditindakake warga ten dusun. Nah iku lho pareng matur niku ngelih patok lemah. Ngowah-owah patoke lemah. Patoke lemahe tanggane pamit apa ndi Pak? Kusik tombokne aku iki kepoyoh tak nguyuh sik. Nguyuh ten Tegal kali sangu pacul. Nguyuh kok adohe ngiram gitu. Ora ngerti ndogari patoke lemah. Enten mboten nggih ngoten niku. Sing ndogari patok lemah. Lemahe tanggane patroke didogari terus dileh sekilan wonten sing dileh senyari rong nyari telung nyari. Kanjeng Nabi dawuh man sapa wangi ghayyara sing wah-wah manaral ardi patroke lemah tuwiqahu ala sab'i ardina dheweke bakal dibleki jagat sapitu jagat lapis pitu. Sapa wangi wah-wah patok lemah wonten setunggal riwayat dipun sebataken walau sibron senatian sejengkal niku sekilan nggih. Senatian sekilan dheweke bakal dibleki jagat lapis pitu. Na'udzubillahi min dzalik. Niku dosa ingkang ageng. Ning saben wonge niku mertobat dumateng Allah, dosa ageng niku diicali. Kejawi nalika dosa ageng kala wau magepokan kalih bandane tiang sanes. Niku sanese mertobat piyambake pun ugi kedah bangsolake bondo sing digabrul kala wau. Nggih, gabrul kok gabrul lho. Lemah. Napa enak to lemah niku? Kok digabrul? Nggih ta. Lemah iki mboten enak kon dilat nggih emoh napa meleh kan dahar lemah. Tesih wonten sadyan ampuh mriki. Lemah digoreng niku lho. Mboten wonten nggih, pun mboten sami kersa. Nggih, dados para sahabat dawuh ora ana dosa gedhe nalika ditindakke nggih sesarengan kalian tobat. Bibaripun nindakake dosa ageng piyambakipun mertobat niku dosane ical. Wala saghiratan ora ana dosa sing cilik bil israri nalika dipun bulan baleni. Niku perkawis angka setunggal sing nyebabake dosa cilik malih dadi dosa gedhe. Mila ibu-ibu nggih mas-mas barang bapak-bapak ingkang tasih nggadahi hobi, nggadahi pekarman, ngrenengi tanggane, nek pisan pindho mboten napa-napa, mboten napa-napa niku maksude dosane cilik. Ning nek dibolan baleni niku malih dadi dosa ingkang ageng. Ingkang angka kalih, tumindak dosa alit ingkang dipamer-pamerake. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu ummati mu'afa. Sekabehi umatku umat Islam bakal diapura dosane. Ilal mujahirun, kejaba wong sing remen, kejaba wong sing seneng mamer-mamerake anggone tumindak dosa. Jane dosane niku cilik. Ning gandeng dipamerke tiyang sanes napa malih ngantos memotivasi tiyang sanes ngetutke dheweke. Lan niku dosa sing waune cilik dados dosa ingkang ageng. Sing kedae piyambake pun diapura dening Allah, ning gandeng dosane dipamer-pamerake niku dadi mboten diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mila nalika kula panjenengan sedaya niki nglampahi gesang wonten ngalam donya, menungso melaku paribasane kadang kala wonten keplesete nggih. Kepleset lali purwatu sino nindakake dosa niku pun ampun dicariyosake dumateng tiyang sanes. Utaminipun wonten papan-papan pengaosan ngoten niku, astring. Wonten layang pitakonan dipun diaturaken ten meja. Nggih, Pak, kula riyen niku jaman nom-noman jaman pacaran naudzubillahi min dzalik. Nate tumindak zina. Sakniki kula jeng dilamar kalih tiyang niku napa kula kudu jujur kalih calon bojo kula niku? Napa kula critakke napa mboten? Al jawabu wangsulanipun boten pareng dicritak-critakke. Nggih, tumindak dosa ingkang sampun kalampun ditutup, dipendem. Paribasan digembol ora brojol, dikandhut ora ora merucut. Digembol ora mendosol tur ya ora brojol, dikandhut ora merucut. Cukup awake dhewe kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang pirsa. Mboten usah diceritake sinten-sinten. Sebab niku wae nek diceritake berarti awake dhewe niki kelebu wong sing pamer dosa. Nggih. Pamer dosa naudzubillah min dzalik. Mila wong sing mamer-mamerke dosane, enten wong mendem niku dosa mboten? Ning nek anggone mendem dipamerke, lho aku ki nek ming rong botol urung krasa apa-apa. Urung krasa apa, urung krasa mendem. Nggih. Minimal lagi telung botol kuwi akeh rada mumet sithik. Lah niku jenenge wong sing pamer dosa. Hah? Aku mbiyen jaman nom le, mantanku akeh gak renteng. Gua apa? Nggih ta. Niku jenenge wong sing pamer dosa. Aku ki saiki sregep ngaji. Wah, mbiyen jaman cik nom-nom aku, desa ngene iki sing nyekel aku. Wah, aku tau mateni loro kok. Apa kodhok? Nek kudu pilah mentali. Aku mateni kok. Mateni kodhok niku dosa napa mboten? Dosa, Pak. Sebab kodhok niku kewan ingkang mboten pareng dipun pejahi. Wonten sawijining piantun kakung sowan mangarsa wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Nggih, nyuwun izin palilah saking Nabi ndadosake kodhok niku didadekake jamu, dadekake obat. Kanjeng Nabi dawuh la taktuluh. Aja dipateni kodhok kuwi. Kula taken saged mboten kodhok digawe obat ning mboten dipateni langkung rumiyin. Saged mboten. Kodhok digawe obat ning ora dipateni dhisik. Saged napa mboten? Mboten saged. ngendikane tiang gen kula niku nek jenggote pengen akeh diseseri kodhok ngeten niku. Terus dibuak kodhoke, ini kodhoke mboten mati. Ning niku tenan apa ora ya mbuh kula nggih mboten pitados niku. Jenggot niku pun peparingi Gusti Allah gitu. Enten sing brewok, enten sing sekedhi, enten sing bambar blas niku pun paring pandume pun Gusti Allah, mboten sah diseseri kodhok. Dan terus tiang mejahi kodhok dosa. Ning nek mamer-mamer ki anggone mateni kodhok niku dosane tambah ageng, wong tumindake dosa dipamer-pamerake. Na'udzubillahi min dzalik. Mboten parang. Ingkang angka 3. Tumindak dosa marang tangga teparo. Tumindak dosa dumateng tiyang, dumateng sami-sami menungsa niku haram hukumipun. Dosa. Ananging sinten kemawon umat Islam ingkang kumawani tumindak dosa, tumindak zalim marang tangga teparo niku dosane saya gedhe. Kanjeng Nabi dawuh li an yasrika rajulu, menawa ana pawongan lanang nyolong min baiti jiranihi min asrati abiyat, menawa ana wong lanang nyolong saka omah cacahe 10 digarong resik entek kabeh, aisaru alaihi, iku dosane luweh enteng tinimbang dheweke nyolong saka omahe tanggane. Nggih, dadi nek enten tiyang nyolong omah 10 niki dusun pundi nggih? Sawahan. Sawahan. Napa Dukuh Rejo? Dukuh Rejo. Piyai Dukuh Rejo niki guru upama nggih. Upama niku kena bali mung etok-etok. Upama wonten Piyai Dukuh Rejo niki nyolong ten sadon mriku upama niku. Niku ngantos sedasa omah dicolong, omah siji niku dicolong, dicolong napane, dicolong artane. Wah kaya kok agek do jagong kabeh. Omah omah 10 suwung kabeh tak jupukane duwite, celengane tak dudai. Niku dosane tesih luweh alit, tesih luweh enteng tinimbang piyayi Dukuh Rejo nyolong saka tanggane sing omahe Dukuh Rejo. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nopo? Sebab biasanipun tangga niku jasanipun langkung ageng. Nek panjenengan mecicil sing nulungi tanggane apa anake sing lunga? Tanggane. Nek jenengan ajeng nyilih sepeda sing nyilihi tanggane nopo mantune sing ten Singapura mriku? Tanggane. Enten kematian le bingung goleke mori, bingung goleke kursi, tanggane. Mila nek tanggane ku pun becik nggih, dumanteng kula panjenengan sedaya ning air susu dibalas air toba, ditulung malah pentung. Niku sifate napa niku? Ditulung malah mentung niku sifate? Sifate irik nggih. Irik niku cilik, nek gedhe nggih niku wau nggih. Wonten unen-unen ngeten niki. Anjing yang sahabat itu lebih baik daripada sahabat yang anjing. Asu sing kanca iku luwih becik tinimbang kanca sing anjing niku wae. Enten mboten kanca sing anu niku. Enten nggih? Kanca sing sifate kaya dene iki kirik. Kirik sing sifate kaya kanca iku luwih becik tinimbang kanca ning sifate kaya kiri. Nek ditulung malah mentung niku paribasan kanggo tangga sing seneng ngerusui tanggane. Tangga sing seneng tumindak zalim marang tanggane. Nek tumindak zalim marang wong adoh dosa, nek tumindak zalim marang tangga ni dosane tambah gedhe. Sebab dheweke ditulung malah mentung. Wis to sak elek-eleke tangga iki nek tanggane mesisil mesti mlayu nulungi gitu. Agar jopo ten kutho mboten ngerti kula. Tanggane dirampok mas ngesel turu sik sesuk nonton beritane wae. Apa raidan kuwi. Nggih, tanggane dirampok kok ora gelem nulung sesuk nonton beritane ngono wae bener. Nauzubillahi min dzalik. Niku perkawis angka pinten wau? Angka 3 sing jalari dosa cilik malih dadi dosa ingkang gedhe. Dados upami wonten wong niku nggih pendamelanipun copet, dadi copet niku nek ngaji nggih enten kacake lho nggih. Wong niku nek nyopet, bodoh ora ngaji, entuke sithik colongane dosane akeh. Bondo sing dicolong sithik ning dosane matumpuk tumpuk. Ning nek copet niku ngaji pinter, nggih. Bondo sing dicolong entuk akeh ning dosane sithik. Kula mboten ngajari nyopet mboten, mboten ngajari nyolong mboten. Nggih. Namung ngaturaken bilih wonten perkawis-perkawis ndadosake dosa cilik niku malih dadi dosa gedhe. Mula nek kurang ajar niku ampun kalih tangga, kepepete ajeng kurang ajar ajeng geleleng, ajeng kementrus niku ampun kalih tangga teparu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak dipun napa niku caosi wasiat dening Jibril supados tansah tumindak becik marang tangga teparu. Menawi kula mboten salah pemut kula sampun nate ngaturaken satunggalipun cariyos wonten sak lebetipun kitab Nawadiruz Zahidin. Cariyosipun Imam Hasan Al-Basri ingkang gadahi tangga teparu tiyang Yahudi. Nggih, lemah niku miring wonten pegunungan mbok menawi jojrop niki dalemipun Hasan Basri niki omahe wong Yahudi. Wong Yahudi dolan tengene Hasan niku mambu gonta sing mboten sekecok. Iki mambu napa to Mas? Mboten ngerti kula. Kula golekane nggih manggoleki. Nalika digoleki niku mboten kepanggih. Dumadaan garwane bojone si Yahudi niku nggawak peceran niku ngrujuki omahe Hasan Basri. Hasan Basri kendel mawon. Si Yahudi dados mboten sekecoh, "Loh Mas Hasan, lah kok ternyata kok kanyoto gonta sing mboten eco niku wau kok asale saka peceran kula ngrujuki omahe jenengan, kok jenengan kendel mawon. Sakniki panjenengan kedah bares tures blokos tutup, belak potang terus terang. Peceran kula niku pun pinten dinten niku ngenengi gendenge, ngenengi daleme jenengan niku. Ngendikane Hasan Al-Basri niku pun 20 tahun. Pun kalih dosa tahun. Nuwun sewu Pak Takmir Masjid mriki asmane sinten nggih? Pak Eko. Pak Eko menawi daleme digrujuki peceran 20 tahun kalih tanggane pripun kira-kira niku? Dibetreti wala bijak gelut bijak gelut malah gur keneng bletok-tok ora 20 tahun Pak grujuki peceren kendel mawon sing grujuki sinten tanggone sing gedhe dosane Yahudi sing gedhe ganjarane Imam Hasan Al-Basri. Waduh pripun niki Mas Hasan kok 20 tahun kok jenengan kendel mawon. Lah Nabi kula niku ndawuhi kengen sabar kok nek dirusuhi tangga niku. Mboten niku syariat agami Islam nggih. Nek ngoten kula tak mlebu Islam mawon ketoke kok apik temen agama Islam niku. Syaratte pripun? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Awis-awis enten omah niku dipageri tembok nggih. Tanggane ngingu mentok, ngingu pitik nggih. Wanggerin buka lawang telek eting telecek neng dindi. Enten lho wong niku bacok-bacokan ning gara-gara telek. Enten mboten? Enten lho. Telek ngamuk-ngamuk. Nggih. Wes anggure mbleh. Bur dikeki ambune tok. Ning pun enten lihat sadyan jaring ngoten niku lho. Nggih. Jaring iwak niku dibeber ditaleni rapi pun dadi kandang. Nek kira-kira neleki tanggane nggih pun rasah ngingu pitik mawon nggih. Mungkin nek jenengan tu minta saya kali tangga teparu senadyan boten ngingah ayam ning angger beleh mesti dipunjuk nek tanggane becik nggih. Nek ora becik nggih mung sabar ngoten. Pak Nitule, eneng apa mbokne gendhuk? Eh lho tanggane dhewe iki. Sajeke urip awake dhewe urip ning kene iki. Serang-serang belah-belah jarane untuk 4 sehat 5 sempurna. Apa tahu kene kecipratan cekere wae. Babar blas ra tau nak udud bilang menungso kok cethile kok ngono. Wis ben wong kuwi ora tau menehi gitu. Jaluke diwenehi lawang dhewe ya ora tau menehi. Nggih. Pokoke tau menehi ceker? Ya ora lah. Ya piye ngono. Menungso. Kuwi ya tanggane karo sing ditanggani padha wengi gitu. Padha-padha le cethil ngoten lho nggih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Salajengipun perkawis ndadosake dosa cilik dadi dosa gedhe, kriwian dadi grojokan, nalika wonten manungsa kumawani tumindak maksiat wonten papan-papan ingkang minulya, ingkang kebak barokah. Papan niku saged dados papan minulya nalika dipun terangake dening Allah bilih papan niku papan ingkang minulya. Tuladanipun menapa? Masjid. Lho, niku papan minulya niku. Nggih. Papan sing paling becik, paling minulya wonten sak lumahing jagat sak ngisore langit niku mboten wonten sanes kejawi mes masjid. Nyolong duit niku dosa. Ning nek nyolong duit wonten masjid niku dosane tambah gedhe. Nek untuk bilah ngene. Wong kota infak lho. Nggih. Kula nate wonten anu lho, napa niku jenenge? Mireng wonten tiyang niku penampilane pun kasane pun kaya gendro ngoten mawon. Rambute dawa, awake metekol, wonten tatone. Nggih, daleme sing gawe urip kok wani nyolong duit neng masjid, mongko masjid kuwi daleme sing gawe urip pun mesti cilokane. Nggih, lan niku gendro sing mletik niku. Nggih. Soale kathah gendro sing ra mletik iwan. Paning duit colong, ten kotak infak colong, mesti cilokane. Mula ngono ya ngono ning aja. Dadi gendro ning sing mletik ngoten lho nggih. Ora mung dadi gendro ming nasar ngene. Sing penting ana ing duit ora enek menungsa dicupo. Ampun ngoten niku. Nggih mboten Pak, mboten pareng. Tumindak maksiat niku kenong ning ya rada pinter sithik supaya dosane ora kakek kakean. Nek tumindak dosa ageng enggal-enggal tobat, nek tumindak dosa cilik enggal-enggal dikendeli. Napa melih tumindak maksiat sing ditindakke wonten papan-papan ingkang minulya, ingkang kebak barokah, papan-papan pengajian. Tabligh akbar niku Pak Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik. Kula nate mireng kabar tabligh akbar sing rawuh niku ngantos 3000, ngantos 7000. Sakniki nek tabligh akbar jamaah sing rawuh niku ngantos 20000, kota infake sithik napa akeh niku? Wah, akeh Pak. Kota infake niku nganti wonten 50. Coba. Ming diider-iderke ngoten, ya Mas iki Mas dijawil kota infak. Dheweke lungguh mburi dhewe niki Mas kota infake Mas. Lah kok kota infake niku dilebokke ngoten niki. Terus tolah-tolah ngoten niki terus tipis riyen ngene mulih. Panitia nggih mboten krasa wong kotak infak 49 kilo siji niku mboten gagas. Mengko niki beseke isine paling akeh dhewe. Iku kurang-kurang ajar niki. Nggih, tumindak dosa wonten papan ingkang mulya niku njalari dosa cilik dadi dosa gedhe. Salajengipun tumindak dosa wonten wekdal-wekdal ingkang mulya. Dinten Jumat nalika bulan Ramadan menika ugi mboten dipun keparengaken. Maksiat wonten sak njawinipun wulan Ramadan mboten pareng, napa malih wonten wulan Ramadan. Dosanipun saya ageng, saya gedhe. Nggih. Nyolong ten dina Rebo niku haram, nyolong ten dina Jumat niku saya haram, saya ageng dosanipun. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Salajengipun nyepelekake dosa ingkang alit. Kala wau pituturipun para ulama sampun kawula waosaken. Wala tahtiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Lan sira aja nyepelekake dosa-dosa cilik sebab gunung sing gedhe iku asale saka kerikil sing cilik-cilik. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ngoten niku. Ibu-ibu nek modho dagangane bakul nggih sepisan ping kalih pun gek kendel yuyu reganmu tempemu pira? Lah iki 500an amit amit wong tempe ora cetho ngono ragine kurang ngono kok ya. Lho iki lho anu murah anu borot ini. Godhongmu iki lho suwek. Tempe kok ora rata sing tengah benjulu sing pinggir tipis. Ya tempe kene ning ndi ngoten niku gitu. Tempe niku nek dipuntel godhong niku sing tengah mlentus sing pinggir niku tipis. Aja 500, iki ya 250 ngono. La ilaha illallah sing bakul ming tolah toleh. Mbangane loro atiku pun mang pendet mriku. Niku sepisan pinggir. Jenengan kok ya apal men ya kula niku nek ajeng niku sak ngrungokke ibu-ibu ten pos ronda niku nek modho dagangan jan entek amek kurang golek entek mesake bakule kula. Bakule mempongah plongoh dagangane dipoyoki. Nggih. Ampun moyoki dagangane tiyang sanes nek kersa ditumbas mboten tinggal lunga ngoten mawon. Wong dipoyoki dagangane ya dituku kok nek. Nggih. Wong klambi elek ngene tipisne kok ya larang. Nek kira-kira larang mboten sah ditumbas. Ampun nglarani atine bakule nek bendina nglarani bakul saben-saben tuku nglarani bakul. Niku iso dadi dosa gedhe. Niku kan dosa cilik. Nggih, ning nek disepelekake dosa cilik niki dadi dosa ingkang ageng. Naudzubillah min dzalik. Anas Ibnu Malik wonten setunggalipun hadis saking Anas Ibnu Malik, innakum la ta'lamuna a'malan yakti sira iku mangerteni salah sewijining tumindak fi adaqti fi ayunikum. Tuminda iku mung tok anggap cilik banget. Minas ta'ri luweh cilik, luweh tipis tinimbang rambut. Inna kunna lana'udduha, ananging aku lan para sahabat nganggep tuminda iku mau ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana ing jamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, kelebu tuminda sing gawe ciloko. Perkawis-perkawis yang dianggap kata-kata pun menungso, ini kira kemaksiatan yang gurungono yang gerenengi sidik kok ya. Ini ku para sahabat nganggep ini ku dosa gede. Maknanya pun menopo awake dhewe ku nek asring nyepelekake dosa-dosa ingkang alit, ini ku dosa sing cilik sing disepelekake ini ku saged malih dadi dosa gede. Na'udzubillah min dzalik. Ingkang pungkasan niki wigati saestu utaminipun kagem poro-poro ingkang ten pundi-pundi niku ngendika, oh aku kelek-elek ngene iki trahing kesuma rembesing madu wijiling narotapa kedake ngandana warih. Aku ki wong piniji pinunjul, darah biru aku ki. Wong aku tau gebacok biru. No, wah aku ki turune kiai. Aku turunane Sunan, ya, Sunan Tirmidzi napa Sunan Ibnu Majah. Ya. Menawi tokoh-tokoh umat niki, para tuan guru, para kiai, nggih para dai, para mubalek, nggih kelebu Pak Lurah barang niki nggih. Pak Camat sing dadi napa nggih cundakaning lampah. Waduh, pemimpin umat niku nindakake tumindak cilik disawang wong akeh niku dadi gedhe. Sebab nopo tokoh niku nek tuminda elek niku biasane digunakake dalil dening para warga. Nggih. Riba ki ra entuk lho mbok de. Hajare sapa wong kae Pak Ustaz kae yo. Oh yo nyilih kok ndek iki aku yo ngerti. Kan sing penting jare Pak Ustaz ki bungane sithik 1% ora popo. Niku ustaz niku nanggung dosa gedhe. Na'udzubillahi min dzalik. Mboten pareng. Tokoh-tokoh, ustad-ustad, kiai-kiai, pejabat-pejabat, ini wau, wong sing darah biru, turunane ulama, anak kiai Gus, gitu, generasi ulama salaf, niku nek tumindak dosa senajan cilik disawang wong akeh menginspirasi, niku sing dosa cilik malih dadi dosa ingkang ageng. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate wonten satunggalipun riwayat nggih, Nabi niku badhe nyolati jenazah sahabat ingkang situ. Nabi taken langkung rumiyin, apa mayit iki duwe utang? Nggih Kanjeng Nabi. Padha salat ana, ewon dene aku ora salat. Niku tumindake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engko nek Nabi nyolati wong sing duwe utang, berarti duwe utange ra apa-apa ya aman dong. Nyatane iki duwe utang ya Nabi jek nyolati berarti kan aman. Lho ngoten niku lho penganggep-penganggep sing mboten sae ngoten niku medal nalika wonten tokoh-tokoh. Nggih, ingkang nindakake perkawis janjane niku ora dosa. Ning diarani sebagai bentuk dukungan. Napa malih nek sing ditindakake tokoh niku cetha-cetha tumindak dosa. Senajan cilik niku malih dadi gedhe. Na'udzubillahi min dzalik. Terus wonten sahabat, kula sing badhe nanggung utangipun Kanjeng Nabi. Oh nek ngono aku tak nyolati. Nggih, menika perkawis ingkang pungkasan ingkang nedahaken bilih wonten kriwian ingkang saged malih dadi grojokan dosa alit niku saged malih dadi dosa gedhe nalika ditindakake dening alim, dening ulama, dening tokoh-tokoh. Fa hadhihi dzunubun dipun sebataken dosa-dosa iki yatba'ul alim 'alaiha. Wong nek alim, wong nek ngalim, wong nek kiai, wong nek ustad tumindak dosa ditiru dening wong akeh dheweke mati niku dadi dosa jariyah. Mila wonten salebetipun kitab anu kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Ahkamul Janaiz wa Bida'uha yasanipun Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani niku wonten seratan pripun para jamaah. Nabi ngendika innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Yakti mayit iku bakal disiksa diparingi azab dening Allah mergo diratapi dening keluargane. Kamong kawonten ayat dipun sebat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Menungso iku ora bakal diwenehi kejaba amale dhewe-dhewe. Kok sing nangis keluargane, kok sing disiksa mayite, kok ora klebu nalar. Klebu nalar niku. Dipun terangake dening Imam Albani sebab mayit niku disiksa nalika urip ten ngalam donya niku dheweke ngerti wong sak desa niku nggadahi pakulinan saben-saben eneng wong mati mesti diratapi, mesti dipun wontenaken prengetan, dipendhai pisan slameti pindho ping 3000 nyatus lan sak piturutipun ning calon mayit niku kendel kemawon. Lah, kendele si mayit saking kemungkaran niku sing nyebabake dheweke disiksa dening Allah. Nggih. Utawa sak derenge mati calon mayit niki kondo lenduk pakde budhe tangga teparo kabeh sesuk nek kula mati kula nyuwun nggih supaya diperengeti nalika dheweke sedo diperengeti diratapi niku mayit disiksa. Sebab napa? Sebab dheweke sanna sunnatan sayyi'atan. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Sapa wonge niku dadi pelopor kemungkaran dheweke entuk dosane kemungkaran niku falahu wizruha wa wizru man amila biha lan dheweke dibleki dosane wong-wong sing ngetotake kemungkaran iku mau niku ingkang dipun wastani dosa jariyah. Nek enten amal jariyah wonten dosa jariyah. Wong desa kene iki sing mempelopori adu jago kira aku. Nalika dheweke mati wong nutuke adu jago lan iku dadi dosa jariyah. Sing maune upamane dosane cilik dadi gedhe. Simpan pinjam ning desa kene iki bang plecit kene iki mbiyen pelopore ra aku. Upama ora ana aku apa ana plecit ning kene. Lah kok plecit kok bangga. Na'udzubillah min zalik. Wasipun ganti bercetus pun di tumindak maksiat niku nalika dipun tindakake dening tiyang alim utawi ditindakake dening setunggalipun manungsa terus dheweke ajak-ajak manungsa sami ngetutke tumindak dosa niku dosa cilik saged dadi dosa gedhe. Tiyangipun sampun sedo ning entuk kiriman dosa. Nauzubillah min dzalik. Ini ku ingkang dipun wastani kriwian dadi kerojokan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mila kula ajak-ajak kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya ingkang tasih istiqomah nindakake dosa enggal-enggal dipun lereni. Sebab pati niku mboten ngentosi tobate awake dhewe. Mpun tobat napa dereng tobat nek pun telas jatah yuswa niku mesti mati. Saya nembe pengajian napa nembe lenggah ten dalem wayahe sedo mesti sedo. Enten mboten tiyang rungokke pengajian mati. Kata ning nek ceramah mati niku jarang gitu. Jarang-jarang niku. Ning ngrungokke ceramah pengajian bablas niku kata. Nek sing ceramah niku kok kaya longko beritane kaya ora tau tuman kula. Wallahu taala alam bisawab mbok menawi mekaten lan semanten. Sebab niki kahanan statusipun tasih level 2 nggih. Bila mboten prayogi kula ngaturaken langkung kathah, mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged mbeta manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya. Nggih, matur nuwun. Niki wonten hadiah niki saking panitia. Nggih, hadiah nggih niki. Sini apa to kok? Sego apa-apa iki? Oh nggih. Oh nggih. Hadiahipun wonten pitu mbok menawi. Hadiah sing niki niki isine kula jane pun ngerti ning mboten kula sanjang kemawon. Kajenge wah ternyata ngoten. Kagem Mbah Kakung sing rawuh wonten pengawasan niki, sinten mawon niki wonten Mbah Kakung. Ya suapin ten ingkang paling sepuh. Kata. Hadiahe ming 3 niku Mbah. Ingkang paling sepuh, Mbah Yuswan. Yuswanipun pinten? 71. Wonten ingkang langkung sepuh? Mboten wonten. Monggo Mbah sinten menika Yuswan, Mbah sinten? Monggo Pak, monggo Mbah. Yuswanipun 71. Mbah sinten saking dusun pundi? Mbah sinten asmane? Oh nggih matur nuwun. Mbah Darmanto saking dusun Jeron. Sinten mau sing setunggal mau? Mboten sing langkung sepuh? Oh, monggo Mbah. Diaturke mriki, Mas. Mas, panitia mriki, Mas, diaturke mriki, Mas. Monggo. Panjenengan mriki, Mas. Pak Bayan, Pak Bayan. Pak Bayan mriki, Pak Bayan. Nggih, monggo. Asmanipun Mbah sinten Ustaz? Saking dusun pundi Ustaz? Wonten malih Mbah Kakung. Ingkang 70. Oh, Simbah panjenengan. Niki Simbah? Yuswa pinten? Sebentar. Sepuh pundi Ustaz? Sebentar itu ta. Oh, nggih monggo. Yo. Asmanipun sinten? Narman. Oh nggih, saking dusun pundi Mbah Narman? Masya Allah, barokah yuswanipun dipun barokahi, putra wayahipun dipun barokahi, dipun kempalaken benjang wonten swarga langgeng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menika kageng Mbah Putri. Iki piye lek? Kula pasrahke panitia ibu-ibu mawon nggih. Nggih. Monggo Mas. Pak Bayan. Kapurih dipun caosaken dumateng simbah-simbah putri ingkang paling sepuh. Tasih wonten hadiah pamungkas malih niki. Oh, hadiahe pamungkas. Digdaya. Syaratipun kedah mangsuli pitakenan setunggal ingkang angka kalih dereng kagungan para bola. Syaratnya kalih niku. Tur nek jenengan pun kagungan kok ngaku dereng kagungan kulih mboten ngerti. Niku saged malih dadi dosa gedhe. Sebab ditindakake wonten papan ingkang minul minul ya wonten papan pengawasan wonten wonten masjid. Mila ampun goroh. Pitakonanipun napa nggih kula supi. Kesumpen kula, Pak. Sebab napa nyolong ten ngomahe tanggane niku kok nyebabake dosa dadi gedhe. Angkat asto riyen sakderenge angkat asto ngeling-eling aku ki duwe parabola apa urung ya. Sinten ingkang badhe mangsuli hadiahipun mangke dipasang parabola? Panjenengan, Pak. Sebabipun menapa, Pak? Nggih, tangga teparo niku kesaenanipun kalih awake dhewe menika sampun kathah. Wong sing apike kaya ngono kok malah ijik dijahati, ijik dirusoi, paribasan ditolong malah mentung. Wong setulanipun leres hadiahe dobel. Pun entuk niku wong bungkusan nggih insyaallah dipun pasangi para bola. Asmanipun Pak Mbah sinten? Mbah Darmanto, alamatipun wonten dusun pundi? Jeron RT2 RW RT3 RW2, kelurahan Dusun Jeron, kelurahan Jeron. Nogosari. Mangke insyaallah wonten sederek ingkang badhe swanten dalemipun Simbah. Mangke masang parabola, menawi sampun dipun pasang parabola mungkin digunakan kagem mersani pengawasan nggih, Mbak. Ampun nggih nonton campur sari bener Pak. Dosa mungkin kagem mersani pengawasan. Terus pundi? Dosa nggih. Kagem mersani pengawasan, kagem mirengaken waosan niku Al-Qur'an, nonton siaran salat Jumat saking Masjidil Haram nggih. Pripun le mboten dosa lho wong enten wong wadon do ngumbar aurat joget enten ngarepe awake dhewe kok mboten dosa. Monggo piyai setri niku wajib nggunakake jilbab. Kok malah jogetan ngumbar aurat? Nggih cetok to. Dosa. Mbok menawi mekaten para jamaah sedaya menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing terap silolan subhasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.